jago, lawannya putus. Dueli magico, dueli magico, jadi seratus. Persija jago, Persija jago, yang lain putus. Hore, hore, hore, hore, Persija emang gile. Jadi juara Liga Indonesia, decek berdaya. Hore, hore, hore, hore, Persija pasti juara. Jadi juara Liga Indonesia, untuk jangka Mas Ngosan.